Sawa ำวง Wong ayu dadi semrawut. disosor bebek disosor merisa lagu dewe mohon disori besok ke besok gak lagi-lagi. Ya ayo. Yen kagak tak tinggal melawan. pasan ora mangan sego saben dina mangan tiwajangan kala prihatin pareya tibaten rezeki ana sing mari I'm manis rasanya. Kacil maya eta kunyang teras kacil bon. Aprang aprang cemberut emang kenapa? Atuh akan aja cing wae tenang naon. Jeruk-jeruk yang ini asem merasanya. Kaci jantung eku naon teras ka Bandung. Prengat prengut cemberut aya sebabna. Abdi teh amun selamat menikmati. saliramu. Yen kowe pengen takon atiku, kabeh mau among kanggo saliramu. Wong ayu sinawang tambah ayu, yen kelingan aku ra bisa turu. Yen kowe lali janji-janjiku,